taqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati, hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Ini adalah pertemuan pertama di dalam pembacaan kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita membaca kitabnya dari Kitabun Nikah. Dan Kitabun Nikah adalah kitab yang ke-8 di dalam kitab Umdatul Ahkam. Saya akan menyebutkan sebagai adab kita kepada penulis kitab, dan para ulama sering mengatakan al-adabu qabla al-ilm, seperti makna perkataan dari Imamul Muhaddisin Sufyan bin Masruq Al-Thawli rahimahullahu ta'ala. Taib, yang pertama adalah biografi singkat dari seorang Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Nama beliau adalah Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi'. Sampai situ ya cukup insyaAllah. Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur bin Rafi'. Dan beliau adalah Al-Maqdisi. Al-Maqdisi artinya beliau lahir di Baitul Maqdis, Palestina. Dan kemudian beliau lahir pada tahun 541 dan wafat di Mesir, di kota Kahirah, pada tahun 600 Hijriah. Maka beliau ini adalah ulama Islam abad ke-6 Hijriah, di akhir abad ke-6 Hijriah atau awal abad ke-7 Hijriah. Dan ahibati hafizakumullahu ta'ala, beliau adalah seorang yang terkenal dari para ulama. Bahkan Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan al-imam, al-alim, al-hafidh, al-kabir, as-sadiq, al-abid, al-athari, al-muttabi'. Seorang imam, ahli ilmu, agama, kemudian al-hafidh yang menghafal ribuan hadis baik sanatnya dan paham artinya. Kemudian al-kabir, yaitu ulama besar. As-sadiq, yang jujur di dalam keimanannya. Al-abid al-athari, dan yang ahli ibadah. Ini yang ahli ibadah ini yang menarik. Dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, kana Abdul Ghani wari'an zahidan abidan. Ambilkan. Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah adalah seorang yang wara', ahli zuhud, kemudian seorang yang ahli ibadah. Dan kulla yusalli kulla yaumin, beliau salat di setiap harinya 300 raka'ah, yaitu sekitar 300 rakaat. Wa yaqumul lail wa yasumu 'amata sana. Beliau senantiasa ahli ibadah, kemudian berpuasa sepanjang hari di sepanjang tahun, maksudnya sepanjang tahun. Wa kana kariman la yudakhiru syai'an wa yatasaddaqu 'alal ahramil wal aitam haitsu la yarahu ahad. Yang artinya, dan beliau adalah seorang yang karim. Karim yaitu pemurah, kemudian ahli sedekah, kemudian dermawan, tidak pernah menyimpan sesuatu apapun, dermawan kepada para janda, anak yatim, yang mana kedermawanan beliau tidak dilihat oleh seseorang. Wa kana yuraqqi'u thawbahu wa yu'athiru bi thamanil jadid. wa kana qad dha'afa basaruhu min kathratil mutala'ah wal buka. Dan beliau pakaiannya itu kadang terjahit gitu, bolong kemudian dijahit, dan beliau lebih mendahulukan dengan harga yang baru, dan mata beliau lemah penglihatannya disebabkan karena saking banyaknya membaca dan saking banyaknya menangis. Wa kana awhadu zamanihi fi ilmi al-hadits wal hafz. Dan beliau adalah seorang yang ahli hadis di zamannya dan juga seorang yang hafiz. Sebentar ya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita langsung membaca kitab Amdatul Ahkam. Adapun yang berkaitan dengan kitab Amdatul Ahkam, maka ahibati hafizakumullah taala, kitab Amdatul Ahkam adalah kitab yang penulisnya menyebutkan hadis-hadis tentang hukum-hukum, dan beliau tidak menyebutkan sanad rawi hadis. Beliau mencukupkan dengan menyebutkan nama sahabat dari rawi hadis tersebut. Kemudian beliau sedikit menyebutkan dari nama tabi'in, hanya nama sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan kebanyakan di dalam hadis-hadis ini. Dan beliau menertibkan dari kitab Umdatul Ahkam ini berdasarkan bab-bab fikih. Ya, bab-bab fikih yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Kemudian beliau di dalam kitab Umdatul Ahkam ini, beliau berusaha untuk mengeluarkan atau menyebutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan alhamdulillah, apa yang beliau sudah targetkan untuk menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua, beliau sebutkan. Ya, kebanyakan dari hadis-hadis tersebut memang hadis-hadis yang muttafaq alaih, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hanya sedikit saja yang dari hadis-hadis tersebut yang mungkin Imam Bukhari menyebutkannya tidak disebutkan oleh Imam Muslim, mungkin Imam Muslim menyebutkannya tidak disebutkan oleh Imam Bukhari. Jadi sedikit sekali, tetapi kebanyakan hadisnya muttafaq alaih, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan kitab Umdatul Ahkam masyhur di tengah para ulama. Bukti bahwasanya kitab Umdatul Ahkam ini masyhur di tengah para ulama adalah banyaknya yang mensyarah kitab ini. Di antaranya yaitu imam yang terkenal dari mazhab Syafi'i, Imam Ibnu Daqiqil Aib, Taqiyuddin Muhammad bin Ali Al-Qushairi. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 702 Hijriah. Beliau mensyarah kitab Umdatul Ahkam dengan Ihkamul Ahkam. Kemudian ada juga kitab yang disebut dengan Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam, yang ditulis oleh seorang imam ahli fikih, ahli hadis, Umar bin Ali, atau yang dikenal dengan Imam Ibnul Munaqqin rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Ini juga kitab yang merupakan sandaran di dalam kitab syarah dari kitab Umdatul Ahkam, Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Dan yang lain-lainnya banyak sekali yang mensyarah hadis ini. Ahibati hafizakumullah taala, kita mulai sekarang membaca kitab yang kita ingin baca, yaitu Kitabun Nikah dari kitab Umdatul Ahkam. Penulis rahimahullahu taala mengatakan Kitabun Nikahi. Kitab artinya maktub. Kitab artinya maktub. Maktub artinya yang tertulis. yaitu tulisan-tulisan yang dikumpulkan. Nah, itu namanya kitab. Sedangkan nikah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan nikah seperti Imam Al-Khattabi rahimahullah yang perkataan beliau dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari, mengatakan bahwa al-muradu bil ba'ah an-nikah wa asluhu al-mawdi' yatabawwa'uhu wa ya'wi ilayh, yang artinya al-ba'ah maksudnya adalah an-nikah. Afwan, bukan itu. Nikah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa adalah al-wad'u, maksud saya. Al-wad'u artinya berhubungan badan. Nikah secara bahasa artinya adalah al-wad'u, yaitu berhubungan badan. Dan ini adalah dipakai, kemudian hubungan badan itu dipakai secara majaz, yaitu penggunaan katanya tidak pada tempatnya. Nikah yaitu sebuah akad. Akad. Sebuah akad. Ini yang disebut dengan nikah, yaitu akad antara mempelai laki-laki dengan wali perempuan untuk menjadikan anak perempuan tersebut sebagai istri. Inilah yang disebut dengan nikah secara istilah syariat. Ya, nikah secara istilah syariat. Jadi asal arti nikah, ya, yaitu dia artinya adalah al-wad'u. Al-wad'u artinya adalah hubungan badan antara suami istri atau antara laki-laki. Kemudian arti secara bahasa ini kemudian diambil secara majaz, yaitu meletakkan artinya tersebut tidak pada maknanya secara bahasa, yang berarti adalah akad antara mempelai laki-laki dengan dengan wali perempuan dalam rangka menjadikan anak perempuannya sebagai istri dari laki-laki tersebut. Nah, inilah pengertian dari pengertian nikah. Ada lagi yang mengatakan bahwa nikah artinya secara bahasa adalah ad-dhom, yaitu menyatu. Nikah artinya adalah ad-dhom, yaitu menyatu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Azhari dalam kitab Tahdzibul Lughah. Kemudian juga dikatakan oleh Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab. Adapun nikah secara istilah syariat dikatakan juga oleh para ulama dengan penafsiran yang lain, aqdun yufidu hillas timta'ir rajul bimra'ah lam yamna' min nikahiha mani'un syar'i. Nah, ini mungkin lebih detil pengertiannya. Dan ini disebutkan di dalam beberapa kitab, di antaranya di dalam kitab Ad-Durrul Mukhtar yang disebutkan di situ, aqdun yufidu hillas timta', dia akad. Akad itu artinya kesepakatan yang memberikan faedah halalnya berhubungan laki-laki dengan perempuan. Lam yamna' min nikahiha mani'un syar'i, yang tidak terlarang menikahinya sesuatu larangan yang sesuai dengan syariat. Jadi ada kadang-kadang wanita tidak boleh dinikahi karena terlarang secara syariat, yaitu wanita tersebut istri orang misalkan, meskipun dia sudah lama berpisah dengan suaminya, belum tetapi belum dicerai oleh suaminya. Maka ini adalah mana'ahu mani'un syar'i. Dia terlarang dari oleh larangan yang sesuai dengan syariat. Taib, ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian kalau kita perhatikan nikah, hukumnya, ini kita lihat dulu ya, hukum nikah. Apakah hukum nikah? Maka hukum nikah asalnya dianjurkan. Kalau dalam bahasa usul fikihnya adalah mandub, yaitu dianjurkan. Mandub itu pengertiannya sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang tidak keras, tidak diancam siksa, atau tidak tercela, atau tidak berhak mendapatkan hukuman jika ditinggalkan dengan sengaja. Ini arti nikah atau hukum nikah maksud saya. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hukum nikah dia berputar pada 5 hukum. Bisa wajib, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram, bisa mandub. Adapun yang kita katakan tadi, asal hukum nikah dia adalah perintah yang tidak dikeraskan, tidak diancam siksa, atau tidak tercela, atau tidak berhak mendapatkan hukuman jika ditinggalkan dengan sengaja secara mutlak, maka ini adalah kesepakatan mazhab fikih yang 4 dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama rahimahumullahu taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Imrani di dalam kitab Al-Bayan fi Madhhabil Imam Syafi'i. Beliau mengatakan an-nikahu mustahabbun ghairu wajibin indana. Wabihi qala Malikun wa Abu Hanifah wa aktsaru ahli al-'ilm. Nikah itu dianjurkan, tidak wajib menurut pendapat mazhab kita. Dan dia adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan kebanyakan para ulama. Taib, dalil tentang disyariatkannya dan dianjurkannya nikah adalah surat An-Nisa ayat 4. Allah berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa matsna wa tsulatsa wa ruba'." Nikahilah apa yang baik bagi kalian dari para perempuan. Lihat di situ dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Mughni. Kenapa dia perintah tetapi kemudian dianjurkan? Annahu 'allaqa an-nikah bi thibin nafs. Bahwa Allah menggantungkan nikah dengan kemauan yang baik dari diri. Walau kana waziban lazima bi kulli hal. Kalau seandainya dia nikah itu wajib, maka akan harus pada setiap keadaan. Wal wajibu la yaqifu 'ala al-istitabah. Dan perkara yang wajib itu tidak tertahan karena keinginan yang baik dari diri seseorang. Maka ini menunjukkan ala annal amra lin nadb. Ini menunjukkan bahwasanya perintah menikah adalah untuk keanjuran saja. Ya, disunnahkan saja, tidak wajib. Paham ya cara memahami dalilnya? Fankihu ma taba lakum. Nikahilah oleh kalian apa yang baik menurut kalian. Di situ Allah mengaitkan kata-kata baik dalam pernikahan. Berarti itu menunjukkan ketidakwajiban. Kemudian juga dalil yang lain adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika ada 3 orang bertamu ke rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu diberitahukan, lalu ka'annahum taqalluha. Lalu mereka menganggap ibadah mereka selama ini berarti sangat sedikit dibandingkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang satu mengatakan, aku akan sholat setiap malam sepanjang malam. Yang satu mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang hari, sepanjang tahun. Yang satu mengatakan, aku akan menjauhi wanita, tidak menikah selamanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kaliankah yang mengatakan seperti ini, seperti ini? Amma wallah innila akhsyakum lillah wa atqakum lah, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqut wa atazawwajun nisa. Adapun ketahuilah bahwa demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada kalian dan paling bertakwa, paling takut di antara kalian dan paling bertakwa di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku berpuasa, aku berbuka, aku sholat malam, aku tidur, aku menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sisi pendalilan dari hadis ini adalah disebutkan oleh oleh Imam Ibnu Abidin dalam kitab Hasyiahnya, bahwa kata-kata wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para perempuan, fihi dalil ala anna sunniyah bil iqtida bin nabi sallallahu alaihi wasallam liraddihi ala man arada min ummati takhalli lil ibadah. Di dalamnya dalil bahwa sunnahnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena waktu itu beliau membantah orang yang ingin dari umatnya ingin beribadah saja. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang menikah hukum asalnya adalah mustahab, tidak wajib. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berdasarkan ijma' para ulama bahwasanya man sabara wa lam yaqtahim muharraman annahu ghairu murtakibin lil ism. Para ulama berijma' bahwa siapa yang tidak menikah dan dia sabar untuk menahan syahwatnya, tidak masuk terperosok ke dalam sesuatu yang haram, maka tidak berdosa. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullahu taala dalam kitab At-Tawdih li Syarhi Al-Jami' As-Sahih. Intinya nikah dia hukumnya bisa berputar pada lima hukum, tapi asal hukumnya dia adalah dianjurkan atau mustahab ataupun mandub. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya berkaitan dengan masalah hukum nikah juga. Ini di awal-awal biasanya kita langsung jebret ya. Hukum nikah lebih dari satu. Kalau tadi kan hukum nikahnya, ini hukum nikah lebih dari satu. Maka jawabannya hukumnya mubah. Asal hukumnya mubah. Tetapi dia pun berputar pada lima hukum syar'i. Bisa wajib, sunnah, mubah, kemudian makruh ataupun haram. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah An-Nisa ayat 4. Fankihu ayat 3 maksudnya, fankihu ma taaba lakum minan nisa matsna wa tsalatsa wa ruba'. Ya. Nikahilah oleh kalian apa yang baik bagi kalian dari para perempuan. 2, 3 atau 4. Maka Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan annal ayah urida biha takhyir. Ayat ini menginginkan di dalamnya pemilihan. Boleh menikah 2 atau 3 atau 4. Ya, walam yurad anna likulli malakin tis'ata ajni afan. Dan bukan berarti maksud saya bukan berarti ayat tersebut maksudnya adalah 2 tambah 3 5 tambah 4 9, bukan. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Fatir ayat 1, uli ajnihah matsna wa tsulatsa wa ruba. Malaikat mempunyai sayap 2 atau 3 atau 4. Bukan berarti 2 tambah 3 tambah 4. Bukan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian ijma, bahwasanya para ulama menukilkan ijma para ulama tentang mubahnya menikah lebih dari 1 dan boleh sampai 4. Dan ini dinukilkan oleh para ulama yang banyak yang menukilkan ijma, di antaranya Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni, Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Maratibul Ijma, beliau mengatakan ittafaqu ala anna nikah aktsar min arba'i zawjatin la yahillu li ahad ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama bersepakat bahwasanya ittafaqu ala nikah al-hurr al-baligh al-aqil al-afif as-sahih ghayr al-mahjur al-muslim arba'a harair muslimatin ghayr zawanin sa'ih fa'aqalluhu fa'aqalla thalath faqalla halal. Artinya para ulama bersepakat bahwa menikahi wanita yang merdeka, yang baligh, yang menjaga kesucian sahih, ya, 4 diperbolehkan. Ya, 4 diperbolehkan. Begitu juga Imam Ibnu Abdul Bar menukilkan, beliau mengatakan ittafaqal jami' ala anna lil hurri an yatazawwaja arba'an wa in khafa an la ya'dil. Para ulama bersepakat bahwa lelaki yang merdeka boleh menikahi 4 meskipun dia takut tidak adil. Ini perkataan menarik, al-istidkar, ini disebutkan dalam kitab al-istidkar. Wa in khafa an la ya'dil, meskipun dia khawatir tidak berbuat adil. Itu ijma' para ulama membolehkan, ya, membolehkan. Saya berbicara tentang kebolehannya dulu. Disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya al-istidkar. Dan di samping itu ijma' juga para ulama bahwa tidak diperbolehkan menikah lebih dari 4. Nah, ini yang saya ingin baca tadi perkataannya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Mughni, "Laisa lil hur an yajma'a baina akthara min arba'i zawjat. Ajma'a ahlul ilm ala hadha wa la na'lamu ahadan khalafahu minhum." Bahwa tidak boleh bagi seorang muslim laki-laki untuk mengumpulkan lebih banyak dari 4 istri, ya, lebih banyak dari 4 istri. Para ulama bersepakat akan hal ini, dan tidak ada sepengetahuan kami seorang pun yang menyelisihi akan hal ini. Nah, ini para ikhwah, jadi itu beberapa mukaddimah tentang menikah. Adapun para ikhwan yang dirahmati Allah, terakhir sebelum kita baca hadisnya, hikmah menikah adalah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa yang sanggup di antara kalian untuk menafkahi lahir dan batin, maka menikahlah, sesungguhnya dia menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Ini hikmah nikah, menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Yang kedua adalah, yaitu mendapatkan keturunan untuk menjaga keturunan tersebut. Mendapatkan keturunan sehingga keturunan kita tetap terjaga. Itu yang ketiga, ya. Jadi yang pertama menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, yang ketiga mendapatkan keturunan sehingga keturunan tetap. Yang keempat yaitu mendapatkan rasa cinta dan kasih sayang serta ketenangan. Sebagian disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, yang artinya dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan bagi kalian istri dari jenis kalian dan menjadikan di antara kalian rasa tenang, kasih sayang dan rasa cinta. Kemudian yang selanjutnya, hikmah menikah adalah tolong-menolong dalam kebaikan di dunia ataupun di akhirat yang berkaitan dengan agama. Di dunia seperti membangun rumah tangga, di yang berkaitan dengan agama dan akhirat seperti saling tolong-menolong dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hikmah menikah adalah merasakan kelezatan satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah muqaddimah dari bab nikah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca sekarang hadis, ya. Hadis yang pertama dari Kitabun Nikah. Kalau di dalam buku saya yang bahasa Arab, ya, yang di tahqiq oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud, nomor hadisnya 307, ya. Saya berusaha untuk memakai nomor ini tetapi juga menomori dengan nomor tersendiri. Kita anggap sekarang kita mempelajari hadis yang pertama dalam Kitabun Nikah, ya. Saya baca hadisnya. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai para pemuda, barang siapa dari kalian sanggup al-ba'ah, nanti saya akan jelaskan ini, maka menikahlah, karena sesungguhnya ia menundukkan pandangan atau lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa tersebut adalah wija. Wija yaitu menahan syahwat. Taib. Jadi cara kita, ini saya akan jelaskan dulu, cara kita untuk mempelajari kitab Umdatul Ahkam ini dengan cara para ahli hadis. Yang pertama yaitu kita membaca hadisnya. Kemudian yang kedua kita artikan hadisnya. Kemudian yang ketiga kita pelajari kata per kata, kalimat per kalimat dari hadis tersebut. Yang keempat baru kita ambil hukum dan pelajaran dari hadis tersebut. Nah, tadi sudah kita baca hadisnya, langkah pertama sudah, langkah kedua sudah kita artikan hadisnya, langkah ketiga sekarang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud, beliau adalah kunyahnya Abu Abdurrahman, kemudian nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali. Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali. Dan beliau termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan as-sabiqun al-awwalu, yaitu para sahabat yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Bahkan disebut-sebut sebagai khamisu al-muslim, yaitu orang kelima yang masuk dalam agama Islam saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru berdakwah. Dan ahibati hafizakumullah, beliau adalah turjumanul Quran, yaitu ahli tafsir, kemudian termasuk minas sahabati al-mukthirina fi riwayat al-hadith. termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu juga yang terkenal dari seorang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, gigih mempertahankan sunnah dan memerangi perbuatan bid'ah. Di antara perkataan beliau tentang hal ini adalah al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Yang artinya sederhana tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada berlapang-lapang tetapi tidak sesuai dengan sunnah, yaitu sesuai dengan perbuatan bid'ah. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 32 Hijriah di kota Madinah dan dikuburkan di Baqi' al-Gharqad. Di sini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral syabab," wahai para pemuda. Ma'syar itu asalnya adalah maknanya 10 orang atau lebih. Itu namanya sekumpulan 10 orang atau lebih. Ya. Maksudnya di sini adalah para pemuda. Asy-syabab jamak dari syab, yaitu para pemuda. Pemuda itu umur dari baligh sekitar 15 tahun sampai kepada 40 tahun. Nah, jadi Abu Muhammad itu bukan pemuda lagi. Jadi jangan ngaku-ngaku sok muda apalagi sudah ubanan. Ya, ini ahibati hafizakumullah taala. Baik. Kemudian manistata'a minkumul ba'ah. Siapa yang sanggup dari kalian al-ba'ah? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ba'ah artinya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau menukilkan perkataan Imam Al-Khattabi rahimahullah. Beliau mengatakan al-muradu bil ba'ah an-nikah. Ba'ah di sini maksudnya adalah nikah. Nah, nikah tadi apa? Al-wat'u, yaitu berhubungan badan. Ya, nikah tersebut artinya adalah al-wat'u, yaitu asal artinya hubungan badan. Nah, makanya saya dari tadi mengulang-ulang arti nikah secara bahasa sebenarnya adalah al-wat'u, berhubungan badan. Kemudian dipakai secara majaz dalam arti akad. Nah, itu maksudnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah. Berarti di sini kalau kita katakan wahai para pemuda, barang siapa yang di antara kalian sanggup untuk ba'ah, yaitu menghubungi perempuan, bergaul dengan perempuan, maka menikahlah. Jadi batasannya bisa berhubungan badan, gitu loh maksudnya. Nah, sedangkan Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa di sana terjadi khilaf di antara para ulama tentang makna al-ba'ah. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, sedangkan Imam Nawawi ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar menukil dari Imam An-Nawawi bahwa maksud dari al-ba'ah di sini ada dua makna. Makna yang pertama yaitu al-jima', berhubungan badan. Maka berarti barang siapa yang sanggup dari kalian untuk berhubungan badan, maka menikahlah. Nah, itu maksud hadisnya. Atau makna yang kedua, al-ba'ah adalah mu'nun nikah. Nah, ini penting. Biaya pernikahan, itulah, bukan nafkah. Ingat baik-baik. Biaya pernikahan. Mu'nun nikah. Atau mu'natun nikah. Biaya pernikahan. Karena untuk nafkah nikah, yaitu nafkahi istri, anak, itu nanti ketika kita sudah menikah kita bekerja. Nah, ini jadi pelajaran bagi para pemuda bahwa bukan berarti menikah itu kemudian nunggu kaya dulu, rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, ya, emas, perak, kiloan dengan kilauan, tidak. Tetapi yang namanya menikah itu adalah dia sanggup untuk melamar lah gitu bahasanya, ya. Biaya pernikahan dia sanggup, biaya pernikahan dulu dia sanggup. Nah, disinilah kadang-kadang zalimnya sebagian orang tua dalam tahap biaya pernikahan saja, ya, apa tuh bahasanya, panai kah, panai ya, ya, itu mahal, puluhan juta, ratusan juta. Saya saja menikah dengan Ummu Suraya itu 5 juta kelar, selesai semuanya. Ya, dari mulai undangan, dari mulai urusan ke KUA, dari mulai makanannya, dari mulai semuanya, ya, sudah selesai. Nah, ini sanggup mu'nun nikah. Jadi di situ ada dua makna kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Barang siapa di antara kalian, dari kalian sanggup al-ba'ah. Al-ba'ah dia mengatakan al-jima', berhubungan badan. Maka siapa saja pemuda yang ingin menikah, dia sanggup berjima, berhubungan badan, nikahlah. Jadi kalau seandainya ada seorang pemuda ngelamar seorang perempuan, kemudian wali perempuan tersebut bertanya, wahai pemuda, kamu ingin menikahi anak perempuan saya, kamu bisa apa? Maka sebutkan saja makna yang pertama dari para ulama, bahwa saya bisa bersetubuh. Artinya silahkan menikah kalau sudah bisa bersetubuh. Ya, ini. Kemudian yang kedua, mungkin, tapi mungkin itu setelah itu dilemparin oleh calon mertuanya, ya. Nah, arti yang kedua yaitu biaya pernikahan. Ingat ya, biaya pernikahan bukan menafkahi setelah menikah. Bismillah. Biaya pernikahan bukan menafkahi setelah menikah. Nah, sepertinya waktunya habis ya. Saya lanjutkan sedikit. Fa innahu aghaddu lil basar, sesungguhnya dia lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil fard, lebih menjaga kemaluan. Ini baik laki-laki ataupun perempuan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, maksudnya tidak sanggup ba'ah tadi, ya, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu wija. Wija itu kata disebutkan di dalam kitab Jami'ul Usul bahwa nau'un minal khassa, yaitu semacam kebiri. Jadi kemaluannya dikebiri. Nah, ini juga makna, ya, maksudnya adalah dengan berpuasa seseorang bisa menahan syahwat. Nah, seperti itu. Dengan berpuasa seseorang bisa menahan syahwat. Fa innahu lahu wija. Alhamdulillah, hadis yang pertama kita sudah mempelajari maknanya. Tinggal nanti mungkin pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa saja hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Wallahu alam. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Ustaz, jazakallahu khairan katsiran atas ilmu yang dan nasihat yang bermanfaat bagi kami. Berikut ada pertanyaan Ustaz. Ini ada yang bertanya langsung dari Saifuddin Abu Romoiso dari Toyota di Tehran. Ahlan, masyaallah. Tafadhal. Cak Saifuddin. Ada Pak Mori ya, subhanallah. Ada Pak Mori. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silahkan Pak Saifuddin. Gini Ustaz, fenomena yang terjadi kebanyakan di sini di Arab Saudi Ustaz, ketika para pekerja teman-teman kita itu sudah menemukan wanita yang cocok lah di sini gitu Ustaz. Terus mereka tuh pasti nanya sama si wanita tersebut, kamu punya suami enggak di Indonesia? Kadang kebanyakan mereka tuh tidak jujur Ustaz. Mereka punya suami bilangnya masih ini Ustaz, masih single gitu Ustaz. Jadi gimana Ustaz tentang tersebut? Apakah kalau misalkan jadi nikah si laki-laki tersebut berdosa Ustaz? Seperti itu. Nah yang kedua, kadang nikahnya juga kadang kalau ada misalkan ada orang tuanya di Indonesia, mereka by telepon gitu Ustaz, by telepon. Dan kadang juga di sini juga nikahnya juga cuman modal brostet atau bagaimana gitu Ustaz. Seperti itu. Jadi seperti itu Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya, barakallah fik. Wah, brostet Damam enak banget tuh di depan ICC Damam, subhanallah. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antum bikin ngiler aja pertanyaannya, subhanallah. Saya masih keingat beberapa hal yang menarik di kota Damam. Yang pertama yaitu berkaitan dengan menikahi seorang perempuan yang sudah bersuami. Maka jawabannya haram menikahi seorang perempuan yang sudah bersuami. Jika si laki-laki tersebut mengetahui bahwa perempuan tersebut masih berstatus sebagai istri sah seorang lelaki muslim, haram hukumnya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yakhtubu rajulun ala khitbati akhihi," yang artinya seorang lelaki tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya yang lain. Jikalau melamar saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai menikahi yang sudah menjadi istri orang lain secara sah. Maka jika sang laki-laki ini mengetahui, maka haram hukumnya. Baik, kalau sudah terjadi, asalnya perempuan tersebut dia mengaku bahwa dia masih sendiri, belum mempunyai istri, lalu ternyata kemudian ketahuan, maka bagaimana? Maka wajib dipisah, karena tidak dihalalkan untuk melakukan praktek poliandri, yang boleh poligami, yaitu mempunyai istri lebih dari satu. Adapun mempunyai suami lebih dari satu, maka tidak diperbolehkan di dalam agama. Dipisah, dan bukan bercerai, dipisah, yang artinya dalam bahasa Arab al-fasakh, dipisah, ya, dan dia dikembalikan kepada suaminya yang pertama. Ini para ikhwan. Taib, nanti ia tafarra, dia akan bercabang permasalahannya. Kalau sudah punya anak, Ustaz, nah ini kan jadi masalah lagi nih. Ternyata sudah punya anak, pas pulang dengan anaknya suami yang di Arab Saudi, kemudian dengan istrinya dan anaknya ini pulang ke Indonesia, ternyata si perempuan ini punya suami, maka bagaimana status anaknya? Ya, kalau status suami dan istrinya ini harus dipisah. Dia harus kembali kepada suami pertama. Karena al-awwal ahaqqu, yang pertama lebih berhak selama belum. Nah ini juga perhatian kepada para perempuan. Anda, wahai para perempuan, selama belum ada kata cerai dari suami, maka Anda masih dalam status istri si suami tersebut. Meskipun suaminya zalim. Ini sering terjadi nih. Suami, ini saya barusan dapat WhatsApp. Ya. Suami saya 10 tahun tidak menafkahi. Saya sering erosi, esmosi dalam perkara ini. Ini yang, mohon maaf bahasa saya, yang bodoh, dungu, kuadrat, pangkat 9, ini perempuannya kah? Atau suaminya kah? Kenapa kok 10 tahun mau-maunya dengan laki-laki yang dia statusnya suami, tapi tidak menafkahi. Tidak menafkahi lahir dan batin. Kenapa? Karena suaminya di satu kota, istrinya di satu kota yang lain. Semestinya seorang perempuan harus segera keluar dari kezaliman seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Seorang perempuan berhak menentukan dia ingin mendapatkan kasih sayang, sakinah, mawaddah, dan rahmat dengan laki-laki lain. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Nah, taib. Pada saat itu, dia pulang toh, kemudian bertemu dengan suami. Maka suami awalnya lebih berhak. Ya, Karena al-aslu baqa makan ala makan. Asal hukumnya tetap dari awalnya sebagaimana awalnya. Maka dia suami selama belum dia istri seseorang selama belum dicerai. Meskipun suaminya zalim ya, tidak menafkahi lahir dan batin, selama belum ada kata cerai. Saya talak kamu, saya cerai kamu, maka dia tetap istri si perempuan tersebut, istri dari laki-laki tersebut. Kalau ingin terlepas ikatan itu, dia harus menggugat ke pengadilan. Ya, tidak boleh dia katakan, udah Ustaz 10 tahun saya enggak ada hubungan dengan dia, rahim saya sudah bersih, enggak bisa. Karena ini adalah akad, ya, kesepakatan untuk memiliki perempuan tersebut menjadi istri. Nah, itu tidak lepas sebelum ada pernyataan yang tegas dari seorang suami. Lalu status anaknya tadi gimana? Maka status anaknya tadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berarti dinasabkan kepada ibunya. Karena pernikahan yang ini tidak sah, yang kedua ini tidak sah. Ya, batal. Maka berarti hasil dari anak tersebut dinasabkan kepada ibunya. Ya. Jadi dia hampir seperti anak zina, tetapi dia tidak anak zina. Dia disebut dengan nikah syubha, tetapi dia dikembalikan kepada ibunya. Nah, kemudian pernikahan, pertanyaan yang kedua adalah pernikahan melalui telepon. Ya. Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang dimaksud walinya melalui telepon dari Indonesia, maka jawabannya boleh atau tidak? Boleh jika memang yang menelpon tersebut wali asli, pakai sad asli dari si perempuan tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa bi wali. Tidak sah nikah kecuali dengan wali, adanya wali perempuan. Ya. Tetapi para ulama kontemporer, yang maksudnya di zaman sekarang, memakruhkan akan hal ini. Kenapa? Karena sering terjadi penipuan. Apalagi di zaman sekarang, ya, sangat mudah melakukan penipuan, mengaku-ngaku jadi wali dan semisalnya. Maka saya nasihatkan, ini sering waktu saya di Damam juga saya nasihatkan, bahwa kalau seandainya ingin menikah di Arab Saudi, nikahlah secara catatan sipil. Caranya bagaimana? Si wali perempuan mengirimkan surat, ya, yang resmi dari KUA setempat yang tinggal di situ wali perempuan. Kemudian dia ajukan ke pengadilan agama bahwasanya saya wali fulana mewakilkan perwalian saya kepada misalkan yang berwenang di Arab Saudi, kedutaan Indonesia, duta besar Indonesia di Arab Saudi. Kemudian nanti pernikahannya sah melalui pengadilan dan bekal surat tersebut bisa mendapatkan surat nikah, kemudian tidak sulit untuk bergerak kemana-mana, tidak ditangkap oleh hay'ah ataupun polisi Arab Saudi karena tidak ada surat-suratnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz. Berikut pertanyaan dari salah satu akhwat di chat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, saat ini ada ikhwan yang mau menikahi kita namun menjadi istri kedua. Dan si akhwatnya pun cocok, namun di sisi lain si akhwat khawatir dengan orang tuanya apakah diizinkan atau tidak. Dan ikhwannya pun belum meminta kepada orang tua si akhwat karena keadaan pandemi. Pertanyaannya, karena si akhwat ini takut dan merasa belum ada kepastian, maka si akhwat taruh dengan yang lain. Jadi pertanyaan bolehkah seperti itu, Ustaz? Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau urusannya masih dalam rangka ta'aruf, boleh saja. Asalkan belum dilamar. Ya, kalau seandainya sudah dilamar maka tidak boleh. Jadi misalkan seorang perempuan dilamar oleh seorang lelaki, maka tidak boleh si perempuan ini untuk menerima lamaran laki-laki lain. Karena itu berarti mempermainkan laki-laki yang melamarnya. Ya. Begitu juga laki-laki lain tidak boleh melamar di atas lamaran saudara muslimnya yang lain. Ya. Tapi kalau sekedar hanya ingin bertaaruf, yaitu mengenal biodata dengan cara yang syar'i, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ustaz. 3 menit lagi azan. Siap. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fiik. Fiikbar. Apakah merupakan adab yang baik ketika kita sudah ingin menikah, kemudian kita mendatangi pesantren, kemudian meminta langsung kepada Pak Kiai atau Ustaz di pesantren tersebut? Menikah, maksudnya gimana? Ulangi coba pertanyaan. Jadi ketika kita sudah ingin menikah, apakah adab yang baik ketika kita sudah ingin menikah, kemudian kita mendatangi pesantren dan meminta langsung kepada Pak Kiai atau Ustaz di pesantren tersebut? Mungkin meminta untuk istri soleha, Ustaz. Jadi dia mengajukan diri kepada Pak Kiai, Pak Kiai, adakah santriwati yang bisa saya nikahi? Maksudnya begitu mungkin ya. Maka boleh-boleh saja. Itu adab yang bagus, dia mencari bibit bobot yang baik. Boleh saja. Ya, tidak mengapa. Itu dia mencari wanita yang pintar agama, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, tungkahul mar'a li arba. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li dinha fa'dhar bi dzatid din taribat yadak. Karena hartanya, karena kecantikannya, karena keturunannya, yaitu keluarga yang baik, kemudian karena agamanya. Maka dahulukanlah yang wanita yang memiliki agama, maka niscaya engkau akan beruntung. Maka dengan dia datang ke pesantren, kemudian mengatakan kepada kiai, saya ingin menikah, bahwasanya kalau ada calon maka saya mau menikah, itu boleh saja. Karena salah satu tidak mesti ya, salah satu tempat yang kita bisa mencari bahwa wanita-wanita tersebut adalah salihah, pintar agama dan baik agama, maka adalah pesantren. Ini salah satu, dan itu tidak menjamin juga. Dan saya ingin nasihati kepada laki-laki yang ingin menikah, maka ketika kita katakan nikahilah wanita yang baik agama. Baik agama di sini ada 2 makna. Yang pertama, dia menjalankan syariat Islam dengan berusaha semaksimal mungkin. Yang kedua, dia memiliki ilmu keislaman. Karena itu penting nanti untuk dia mendidik anak-anaknya. Kita ini suami sudah letih di luar rumah, kerjaan sana, kerjaan ini dan seterusnya. Kalau seandainya kita menikahi perempuan yang tidak pandai agama, maka akan berat, kehidupan keluarga akan berat. Ya, di samping kita suami mengajarkan istri, istri nanti baru mengajarkan anak, enggak selesai-selesai. Sedangkan pekerjaan di luar banyak. Allahu a'lam. Alhamdulillah selesai pertemuan pertama dari kitab nikah, dari kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.